إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله فمسلمين في حرمتي مسيح إذا بحث باب وشف النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت wa idza sama'un syaqqat. Barang siapa yang suka untuk melihat hari kiamat, maka bacalah surat idza syamsu kuwirat at-takwir dan surat idza sama'un fatarat surat al-infitar dan idza sama'un syaqqat surat al-insyiqaq. Sehingga dijelaskan dalam bab ini tafsir ayat-ayatnya satu persatu sampai pada kalimat wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhush husyirat ay jumi'at. Kalimat husyirat maknanya jumi'at. Adapun wuhush adalah binatang-binatang buas dari kata wahsh. Wal hasyr jama' waqad taqaddam. Makna husyirat dari kata hasyr yang maknanya adalah jama' sehingga dijuluki tempat dibangkitkannya, tempat dikumpulkannya manusia dengan padang mahsyar karena mahsyar maknanya tempat dikumpulkannya manusia. Qauluhu wa idzal biharu sujjirat dan ketika lautan sujjirat disajjar maknanya dinyalakan. Yani awqada awqida wa sarat naran ketika lautan dinyalakan dan menjadi api, menjadi lautan api. Dan sudah pernah disinggung kemarin ketika bintang-bintang berjatuhan dan mereka dalam keadaan terbakar dan kemudian laut menjadi lautan api. Rawahu Dhahhak dari Ibn Abbas qala Qatadah ghara ma'uha fadhahab. Kata Qatadah makna sujjirat ghara ma'uha fadhahaba, airnya lenyap atau surut atau terbuang keluar dan kering. Itu makna sujirat menurut kepada. Adapun berkata Al-Hasan Al-Dhahhak maknanya fadat, tumpah airnya apa itu keluar dari dalam. Qala Ibn Abi Zamanain kalimat sujirat haqiqatuhu muliat. Kalimat sujirat sesungguhnya hakikatnya adalah muliat, penuh sehingga tumpah. فَيُفْضِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, sehingga bergeser, berdesakan satu dengan lainnya. فَتَصِيرُ شَيْئًا وَاحِدًا, akhirnya menjadi satu kesatuan. وَفَاضَتْ وَهُوَ مَعْنَا قَوْلِ الْحَسَنِ, dan ini makna ucapan Al-Hasan tadi, makna فَاضَ, airnya tertumpah keluar. Inna syamsa tulas thumma tulqa, matahari digulung dan dilemparkan ke lautan. Dan bisa ditebak, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Matahari yang demikian panasnya dalam jarak sekian besi bisa meleleh, dilemparkan ke lautan. Apa jadinya lautan? Faminha tuhma wa tanqalib naran, maka sebagian airnya kering, sebagian airnya tertumpah sana kemari dan berubah menjadi api yang terbakar. Alal halimi wa yahtamal in kana hadha hakadha an al bihar fi qawli man fassara at tahjir bil imtila huwa an an nar hina idin takunu aktaruha li anna syams a'zam min al ardi. Kalau demikian yang dimaksud bahwa lautan-lautan menurut pendapat tafsir yang menafsirkan tasjir bermakna membakar atau tasjir bermakna intila bermakna penuh, yakni annan nar hina idzin takun aktsaruha, maka tentunya yang bermakna api akan menjadi yang dominan, api menjadi yang paling banyak. Kenapa? Karena asyams a'zam minal ardh, karena matahari sesungguhnya lebih besar daripada bumi. Marat kathira, berlipat-lipat kali. Fa idza kuwirat wa ulqiyat fil bahr, kalau dilipat dan lemparkan ke dalam lautan, fa sarat naran izdada imtila'an, tentunya akan penuh dan tidak muat dan berubah menjadi api. Qal wa idza nufuz zawijat, dan ketika ruh-ruh disatukan, zawijat disatukan, dipasangkan. Disebut dalam tafsir Al-Hasan rahimahullah, antulhaq o antalhaq kullu syi'atin syi'atuha, masing-masing golongan digabungkan dengan golongannya. Al-Yahud bil-Yahud, wal-Nasara bil-Nasara, wal-Majus bil-Majus, wa kullu man kana ya'budu min dunillah, wa kullu man kana ya'bud min dunillah syai'an yalhaq bi ba'dihim ba'dha, demikian pula mereka menyembah selain Allah akan digabungkan bersama mereka. Wal munafiqun bil munafiqin, dan orang-orang munafikin akan digabungkan pula dengan para munafikin. Wal mu'minun bil mu'minin, dan orang-orang beriman digabungkan dengan orang-orang beriman. Demikian makna wa idan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa dipasangkan, dan ketika jiwa-jiwa dikumpulkan, dijodoh-jodohkan. Apa maknanya dijodohkan, dipasangkan? Maknanya dipasangkan sejenisnya masing-masing. Yahud dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, Majusi dengan Majusi. Qala Ikrimah, al-ma'na tuqarrin bi ajzajiha. Ada tafsir kedua dari Qatadah, yaitu dipasangkannya setiap jiwa dengan jasadnya, yang berarti kebangkitan. Aituraddu ilaiha, yang dikembalikan roh-roh tadi ke jasad-jasadnya masing-masing. Wa qila yuqarrinul ghawi min biman aghwa min syaitan au insan. Atau ada tafsir yang ketiga bahwa maknanya zuwijat adalah dicocokkan atau dijodohkan, al-ghawi biman aghwahu, orang yang menyimpang digabungkan dengan orang yang menyimpangkannya. Paham ini maksud? Jadi kalau ini menyimpang sesat menjadi berpemahaman Jahmiyah, nanti digabungkan dengan Jahm bin Safwan, dengan tokoh yang menyesatkannya. Apakah syaitan atau insan? Ini sesatnya karena godaan syaitan digabungkan dengan syaitan. Ini sesatnya godaan si fulan digabungkan dengan si fulan. Nah, wa qila yuqarrinu al-mu'minuna bil hur al-'ain wal kafirun bi syayatin. Dikatakan pula wallahu alam bahwa dijodohkannya adalah digabungkannya orang-orang beriman dengan pasangan-pasangannya dari bidadari. Ada pun orang-orang kafir dengan pasangannya dari syaitan-syaitan. Wa qawluhu, ini makna idzan nufusu zawwijat. Dan biasanya para ulama membawa pendapat yang paling rajih di awal. Biasanya membawa yang paling rajih di awal dengan kalimat yang azam, dengan kalimat yang tegas bahwa ini bermakna itu. Adapun yang lemah pendapatnya biasanya disebut dengan kalimat qila, qila, dikatakan pula, dikatakan pula, katanya. Nah, ini biasanya sighatut tamrid seperti ini adalah pendapat-pendapat yang lemah, wallahu taala a'lam. Wa qawluhu, dan juga ayat berikutnya, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika mau'udah su'ilat. Mau'udah adalah anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Wa'dul banat maknanya adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan itu kebiasaan jahiliyah dulu ketika mereka memiliki anak perempuan, walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kata Allah, idza busyira ahaduhum bil unsa, kalau diberikan kabar gembira dengan seorang anak perempuan, walla wajhuhu muswaddan, muka mereka menjadi hitam, marah. Wa huwa kadhim, dalam keadaan jengkel. Maka imma yumsiku ala hunin, bisa jadi dia memegangnya dalam keadaan malu, hina, am yadussuhu fit turab, atau dikubur dalam tanah oleh mereka hidup-hidup. Ini adalah kezaliman jahiliyah. Maka Allah mengancam mereka dengan kalimat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, dan ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya, kenapa, atas dosa apa mereka dibunuh? Mereka tidak salah. Mereka ala fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Maka kata Allah bi ayyi dhanbin qutilat. Qal yani banatul jahiliyah, yang dimaksud adalah wanita-wanita atau anak-anak perempuan jahiliyah yang dikubur hidup-hidup. Kanu yudfanu yadfinuhunna ahya'an, di mana mereka menguburnya dalam keadaan hidup. Likhaslataini, karena dua alasan. Alasan jahiliyah. Ihdahuma, salah satunya alasannya, kanu yaquluna innal malaika banatullah fa alhaqul banat bihi. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Malaikat adalah banatullah. Fa'alhaqu al-banat bihi, maka mereka menggabungkan anak-anak perempuan dengan malaikat. Dibunuh dan dianggap mereka ikut bersama para malaikat. Yang kedua, dan ini alasan yang umum, makhafat al-hajah wal-imlaq, karena kebutuhan, karena takut miskin. Qulna a'udzubikumullah wa la taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Orang-orang jahiliyah karena tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mereka menghitung dengan matematik. Kalau saya punya uang sekian, punya anak satu, berarti dibagi menjadi tiga, buat dia, buat istrinya, buat anaknya. Kalau anaknya tambah satu lagi, berarti dibagi empat. Kalau anaknya tambah satu lagi, berarti dibagi lima. Habis uang saya. Itu otaknya jahiliyah. Padahal seorang beriman harusnya beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Dalam ayat lain, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Dibalik. Allah yang memberi rezeki kalian dan mereka. Allah yang memberi rezeki mereka dan kalian. Sehingga setiap anak yang lahir sudah tercatat rezekinya. Jangan khawatir. Sehingga sungguh ada benarnya ucapan orang-orang awam yang menyatakan tambah anak tambah rezeki, karena catatannya bertambah. Tadinya catatan kamu saja, sekarang ada catatan anakmu. Kenapa kan setiap anak di kandungan ibunya dicatatkan rezekinya, dicatatkan ajalnya, dituliskan semua nasibnya oleh Allah SWT melalui malaikat-malaikatnya yang diperintahkan untuk menulis ketika bayi masih di rahim-rahim ibunya. Sehingga ini alasan mereka. Kalau beliau menyebutkan alasan kedua adalah makhafatul hajah, berarti masih ada alasan yang ketiga, yaitu makhafatul ar. Makhafatul ar, takut malu, aib. Mereka merasa malu kalau anaknya perempuan, dan mereka merasa bangga kalau anaknya laki-laki. Ini jahiliyah. Padahal anak laki-laki maupun anak perempuan ada keutamaannya masing-masing. Walaupun memang dikatakan oleh Allah walaisa dzakarukal unsa, memang laki-laki tidak sama dengan perempuan. Laki-laki lebih tinggi di atas perempuan, tetapi perempuan ada keutamaan tersendiri. Siapa yang memiliki 3 anak perempuan, dipeliharanya, dibesarkannya sampai dewasa, sampai dinikahkan, maka dijamin dia dengan jannah. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2? Juga 2. Para ulama menyatakan kalau saja ada yang bertanya bagaimana kalau 1, ini akan dijawab juga 1. Artinya memiliki keutamaan besar memelihara anak perempuan, walaupun kamu mungkin menganggap dari satu sisi kamu gak mendapatkan nama. Apa nilainya di sisi Allah masalah nama? Ketika anak perempuanmu menikah dengan seorang laki-laki, nanti anak-anaknya tidak lagi membawa, tidak lagi menyandang namamu, menyandang nama suamimu. Dari suku apa suamimu, ya turunannya mereka. Sehingga kata sebuah syair menyatakan, abna'una abna'u rijalina, wabanatuna abna'uhunna abna'u rijalil ajanibi. Anak-anak kami adalah anak-anaknya laki-laki kami. Dan anak kami. Adapun anak-anak perempuan kami, anak-anak mereka, anak-anak orang lain. Iya kan? Anak-anak mereka sudah namanya beda, turunannya beda, sudah lagi bukan turunan kita. Maka dikatakan anak-anak kami adalah anaknya anak laki-laki kami. Sehingga sebagian orang berpikir, ngapain melihara anak perempuan sudah besar, habis itu turunnya bukan turunan kita, turunan orang lain. Tidak demikian. Rasulullah SAW menjamin dengan jannah, memberitakan kabar gembira bagi mereka-mereka yang memelihara anak perempuan. Hanya saja jahiliyah, mereka malu kalau memiliki anak perempuan. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kana na'azakumullah qala, dikatakan wa su'alul mau'udah ala wajhi tawbih. Ditanyanya anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup tadi itu ala wajhi tawbih, hanya dari sisi tawbih. Wabbahahum, menjelekkan mereka. Menjelekkan siapa? Menjelekkan pelaku-pelaku pembunuhan tersebut. Liqatiliha, menjelekkan pembunuh-pembunuhnya. Kama yuqalil tifl idza duriba, sebagaimana orang tua bertanya pada anaknya ketika anaknya dipukul. Man darabta? Wa ma dhanbak? Kenapa kau dipukul? Apa dosamu? Apa salahmu kau dipukul? Apa maknanya? Maknanya betapa jahatnya, betapa kurang ajarnya orang yang memukul. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kenapa mereka membunuh. Iya kan? Tetapi kenapa di sini dikatakan bi ayyidan bin qutilat? Allah tanya, karena dosa apa dia dibunuh? Allah Maha tahu bahwa anak itu tidak punya dosa sama sekali. Baik. Apakah ini pertanyaan? Ini ala wajhi taubih. Ini dari sisi untuk menjelekkan pembunuhnya. Ini anak gak punya dosa apapun, kamu bunuh kenapa? Apa dosa dia? Taubihan lahum. Taubihan lahum, untuk menjelekkan mereka. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan tadi. Wa qala al-Hasan aradallahu an yuwabbih atilaha. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjelekkan pelaku-pelaku pembunuhan tersebut. Li'annaha qatalat bighairi dhanbin, qutilat bighairi dhanbin, karena sungguhnya anak-anak perempuan tadi dibunuh dalam keadaan tidak punya dosa apapun. Wa bughdhum yaqra idza al-maw'udatu su'ilat. Wa ba'dhum yaqra idza al-maw'udatu su'ilat. Dan ketika anak-anak perempuan yang dibunuh ditanya, ta'allaq al-jariyah bi abiha fa taqul bi ayyi dhanbin qataltani. Berarti ini bukan su'ilat, sa'alat. Ini mestinya qiraahnya lain. Wa ba'dhum yaqra, maknanya ada qiraah lain, ada bacaan lain. Berarti bacaannya tidak seperti yang umum yang kita baca idal mau'udatu su'ilat. Dibaca juga dalam riwayat dengan bacaan wa idal mau'udatu sa'alat. Apa maknanya? Maknanya ta'allaq al-jariyah bi abiha. Nanti pada hari kiamat anak-anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup tadi bergelayut pada bapaknya, merengek pada bapaknya dengan menyatakan bi ayyidan bin qataltani, engkau wahai bapakku kenapa, atas dosa apa membunuh aku. Wa qila ma'na su'ilat yas'al 'anha kama qala innal 'ahda kana mas'ula. Dan katanya juga qila, sudah kita sampaikan tadi makna qila adalah katanya, dikatakan pula, artinya pendapat yang lebih lemah, bahwasanya makna su'ilat yus'al 'anha, dipertanyakan dia, innal 'ahda kana mas'ula, karena setiap janji pasti akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Nah, tentunya yang rajih adalah yang masyhur, yaitu yang pertama, bahwa ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya atas dosa apa dia dibunuh. Qala wa idza as-samaa'u qushitat, ayat berikutnya, dan ketika, atau sebelum idza as-samaa'u, idza as-suhufu nushirat, dan ketika lembaran-lembaran nushrat disebarkan, tatayara, disebarkan berterbangan, ada yang datang kepada pemiliknya dari belakang punggungnya, ada yang datang dari kanannya, ada yang datang dari kirinya. Dan ini pada yaumul hisab, akan dibahas nanti ketika kita membahas bab al-hisab insyaallah taala. Wa idza as-samaa'u kushitat, dan ketika langit-langit kushitat. Apa makna kushitat? Qila ma'nahu tuwiyat, maknanya adalah digulung, dilempit. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah katakan di dalam ayat lain, yauma natwi as-samaa'a kathayyis sijilli lil kutub. Yauma natwi as-samaa'a kathayyis sijilli lil kutub. Dan nanti ketika kami menggulung langit seperti menggulung surat-surat. Fani bin a'azakum Allah. Ay kathayyis sahifah 'ala ma fiha. Billam bimana 'ala. Sanabila na'azakumullah. Dulu kitab atau surat bukan seperti ini lembaran, tapi digulung, ada tempatnya, sehingga gak ada yang namanya amplop surat. Yang ada adalah apa itu? Yang begini, yang bulat panjang. Hah? Tabung. Nah, tabung surat adanya. Karena mereka tulis surat, kemudian digulung, kemudian dimasukkan ke tabungnya. Pada dikatakan fi sijilli lil kutub, digulung seperti menggulung surat, dimasukkan ke dalam tabungnya. Barakallahu fikum. Qala kushitat as-saqf ay qala'athu fa kana al-ma'na qala'at fa tuwiyat, wallahu ta'ala a'lam. Sebagaimana dikatakan kushitat as-saqf, kalau atap ini kushitat, apa maknanya? Maknanya dilepas ya, atap rumahnya, dan kemudian digulung satu persatu. Dan biasanya atap-atap rumah ketika itu adalah dengan pelepah-pelepah forma ya. Kemudian digulung. Maka itu dikatakan dengan kushitat. Wallahu ta'ala alam. Wal qashtu wal qisqu sawa, kalimat kasut dengan kaf maupun qaf dengan qaf, kedua-duanya sama, yaitu al-qala', dilepas dan digulung. Ada makna dilepasnya. Wa qila as-sijil katib lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yu'raf as-sahabah man ismuhu as-sijil. Katanya dikatakan bahwa sijil itu nama orang. Katibun nabi, penulis suratnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti langit digulung seperti pak sijil menggulung surat-suratnya nabi. Tetapi la yu'raf, enggak dikenal seorang pun dari sahabat yang bernama sijil. Artinya Imam Qurtubi membantah pendapat ini. Pendapat yang sangat lemah. Tidak ada sahabat yang namanya sijil. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qawlu idal jahim su'irat. Dan ketika neraka su'irat, dinyalakan. Uqida. Khamilin a'azakumullah, sebagian orang mengira berarti neraka sekarang belum dinyalakan. Karena ayat ini menunjukkan nanti. Idal jahimu su'irat. Kalau neraka jahim dinyalakan. Khamilin a'azakumullah, pertama kita jawab bahwa neraka tidak hanya jahim. Kalaupun kalian benar ini dinyalakan, tadinya belum dinyalakan, ya jahim saja. Neraka masih banyak yang lain. Itu kalau benar. Kenapa? Karena disebutkan pula dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan dalam Bukhari dan Muslim diriwayatkan, atau salah satu dari kitab sahih, disebutkan bahwa neraka saling mengeluhkan hari ini. Saling mengeluhkan kepada Allah bahwa kami memakan sebagian kami terhadap sebagian yang lain. Saling memakan, api saling memakan. Maka Allah memberikan dua saluran. Saluran di musim panas dan saluran di musim dingin. Saluran di musim panas disebut dengan samum, yang mematangkan buah korma. Yang panasnya na'udzubillah, gak ada seorang pun yang di luar rumah kalau panasnya sudah mulai datang samum. Dan itu dari fayahi jahannam. Itulah dari uapnya api neraka. Yang kedua adalah dari uap dingin di musim dingin, yang dikatakan dengan zamharira. Khamilin a'azakumullah, ini menunjukkan bahwa neraka sudah dinyalakan. Bahkan Nabi sudah diperlihatkan. Sudah melihat neraka. Ketika Rasulullah SAW salat, kemudian beliau maju. Berapa langkah? Tiba-tiba mundur. Berapa langkah? Setelah selesai, ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi ketika salat maju, kemudian mundur? Aku diperlihatkan oleh Allah SWT surga. Betapa nikmatnya, betapa indahnya. Sampai aku ini secara spontan maju, mendekat. Tetapi ketika diperlihatkan neraka, aku ketakutan dan aku mundur. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa qawluhu wa idzal jannatu uzlifat. Dan ketika surga uzlifat, maknanya qurribat, didekatkan. Ya, ini didekatkan kepada ahluha. Didekatkan kepada penghuni-penghuninya. Wa udniyat, didekatkan sehingga terjangkau. Wa alimat nafsun ma ahbarat, maka setiap jiwa dia pasti tahu apa yang dia telah lakukan. Ma ahbarat ay ma amilaha, apa yang diamalkannya. Min amaliha wa huwa mithli qawlihi, yani min amaliha, dari amalan-amalan dia, dia sadar. Saat itu Allah jadikan mereka ingat semua apa yang pernah dilakukannya. Aku pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini. Wa huwa mithlu qawlihi, dan itu sama dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Sama dengan ayat itu. Yang di sini alimat nafsun ma ahdarat, yang ini alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Maka saat itu setiap jiwa tahu apa yang dia sudah kerjakan. Itu ma ahdarat. Adapun yang kedua, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, maknanya setiap jiwa pasti tahu apa yang sudah diajukan, apa yang sudah dikerjakan di belakang. Apa yang di depan, apa yang di belakang. Wa mithlu qawlihi, dan sama juga dengan ucapan Allah, Yunabba'ul insanu yawma'idin bima qaddama wa akhar. Yunabba'ul insanu yawma'idin bima qaddama wa akhar. Dan setiap orang hari itu diberi oleh Allah berita. Yunabba' diberi naba', diberi berita, diberitahu oleh Allah bima qaddama wa akhar, dengan apa dikerjakan dulunya dan belakangannya. Nih amalan kalian semuanya. Berarti kalimat alimat nafsun ma ahbarat, alimat nafsun ma qaddamat wa akhbarat, itu karena diberitakan oleh Allah. Sekarang jangankan yang sekian puluh tahun yang lalu, yang kemarin saja banyak yang lupa. Hah? Khususnya ucapan-ucapan. Siapa yang sudah hafal hari ini habis ngomong apa kalimat yang bagus? Berapa kenapa dia berdusta? Kenapa tidak ada yang hafal? Karena lidah begitu entengnya berbicara. Tanpa kita sadari, kita sudah banyak bicara. Padahal diajarkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara baik atau diam. Daripada bicara yang enggak-enggak, lebih diam. Sehingga ucapan Rasulullah SAW bisa dihitung dan bisa dihafal. Ucapan Rasulullah SAW bisa dihafal. Kenapa? Karena ringkas, tepat, padat. Qul inna a'udzukum Allah. Demikian keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita sekian banyaknya berbicara kita enggak tahu. Apalagi pada yang bulan kemarin, tahun lalu, sekian tahun lalu. Bagaimana kita hafal? Tetapi saat itu kullu nafsin, setiap jiwa, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa tahu apa yang telah dilakukannya, yang dulu ataupun yang belakangan, dia tahu. Kenapa? Yunabba, diberitahu oleh Allah. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Allah jadikan tahu, Allah jadikan dia ingat semuanya, sehingga yang perbuatan-perbuatannya jelek, ketakutan dia, gelisah dia, dalam keadaan tersiksa sebelum siksaan api neraka, dia sudah tersiksa. Kenapa? Karena dalam keadaan hatinya gelisah dengan sekian banyak dosa-dosanya yang dia kerjakan. Apalagi dengan berbagai macam kekufuran-kekufuran, kezaliman-kezaliman. Adapun mukmin yang amalan salehnya lebih dominan, malaikat-malaikat memberikan ketenangan kepadanya, ketenteraman. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Fabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Qul inna a'udzukumullah, maka inilah yang dikatakan dengan al-amnu, keamanan, ketenteraman. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman, diberi ketenteraman, diberi keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan al-amn. Wa hum muhtadun, dan mereka terbimbing dengan hidayah. Mendapatkan al-amn di dunia wal akhirah, sebagaimana pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena beberapa tafsir yang lain menyatakan al-ihtida' fid dunya wal amn fil akhirah. Di dunia mendapatkan ihtidak, keamanan, mendapatkan akhirat. Tetapi kata beliau, bisa saja keamanan di dunia juga dan keamanan di akhirat juga. Dan diberi pula ihtidak di dunia dan ihtidak di akhirat. Kalau ihtidak di dunia sudah sangat jelas, yaitu bimbingan hidayah ke jalan yang lurus. Tapi di akhirat, apa itu? Qanibnina azakumullah. Karena disebutkan dalam Al-Quran kalimat fahduhum. Apa fahduhum? Sama, hidayah. Padahal di akhirat. Adapun orang-orang kafir, fahduhum ila sawail jahim. Bimbinglah mereka ke arah jahim. Sedangkan orang-orang beriman diberi oleh Allah bimbingan ke surga. Ditunjukkan jalannya ke dalam jannah. Qala rahimahullah. Berkata Al-Qurtubi selanjutnya rahimahullah. Fahuwa yawmal insyiqaq, wa yawmal infitar, wa yawmal takwir, wa yawmal intidar, wa yawmal intitar, wa yawmal tasyir. maka hari itu adalah hari terpecahnya, terpecahnya bumi, terpecahnya matahari, tidak sama langit ya, terpecahnya langit atau terbelahnya langit atau digulungnya langit, hari ketika berjatuhannya bintang-bintang, hari bertebarannya gunung-gunung, hari dilemparkannya gunung-gunung, hari pecahnya gunung-gunung. Dan ketika gunung-gunung dijalankan, wa idal jibalu sayyirat, dan ketika gunung-gunung dijalankan, yang pertama wa tasirul jibalu sayyira, dan gunung-gunung itu berjalan, benar-benar berjalan, bergerak. Tetapi dalam ayat lain, dan ketika gunung-gunung dijalankan, wa yaumat ta'til wa yaumat tasjir, hari itu juga dinamakan dengan hari ta'til dan hari tasjir dan hari tasjir. Ingat babnya, bab hadis Nabi yang menyatakan siapa yang suka untuk melihat hari kiamat silakan baca surat Al-Insyiqaq, Al-Infitar. Benar. Adapun selanjutnya apa? Dan nama-nama hari kiamat. Iya kan babnya begitu? Wa fi asma'i yaumil qiyamah, dan nama-nama hari kiamat. Apa saja nama hari kiamat? Semua yang disebutkan tadi nama hari kiamat. Yaumul insyiqaq, hari pecahnya langit. Hari terbelahnya langit. Yaumul insyitam, yaumut takwin, hari digulungnya langit. Atau yaumul inkidar, hari berjatuhannya bintang-bintang. Yaumul intithar, hari bertebarannya bintang-bintang. Wa yaumut tasyir, hari dijalankannya gunung-gunung atau dilemparkannya gunung-gunung. Wa yaumut ta'til, masih ingat apa itu yaumut ta'til? Hari diabaikannya semua barang berharga. Hari diabaikannya semua harta-harta dunia. Semahal apapun, semewah apapun, seindah apapun, sepenting apapun akan dilalaikan saat itu. Kalau musibahnya baru musibah kebakaran saja, walaupun ada yang salah ngambilnya, tapi mereka berupaya untuk menyelamatkan harta bendanya. Ada yang karena pikirannya ke anak, ambil anaknya, enggak mikir hartanya. Ada yang lebih memikir hartanya daripada anaknya. Dia enggak peduli dengan anaknya, dia buka lemari, dia ambil perhiasan-perhiasannya. Dia lari. Baru di luar ingat, anakku. Ada yang keluar bawa gulingnya, anakku, anakku. Padahal anaknya masih di dalam, yang dibawa adalah gulingnya. Ini semua menunjukkan kalau hati dalam keadaan sudah tersibukkan dengan sesuatu, dia lalai dengan sesuatu yang lain. Tetapi itu kecil dan amat kecil. Walaupun sudah bisa melupakan sebagian orang, sudah bisa menjadikan sebagian orang lupa terhadap harta kesayangannya. Tetapi hari kiamat, hari terpecahnya matahari, terpecahnya langit, hari berjatuhannya bintang-bintang, hari dibenturkannya matahari dan bulan dan bumi di tengahnya, ini adalah hari ketika manusia melupakan segala sesuatu, apapun itu. Tidak anak, tidak istri, tidak orang tua, tidak harta bendanya, tidak unta yang sedang gunting hamil dalam keadaan yang paling mahalnya, enggak kendaraan mewah, rumah mewah, enggak apapun, tidak dipikirkan. Maka disebut dengan yaumut ta'til, hari diabaikannya barang-barang berharga atau harta dunia. Wa yaumut tasjir, apa yaumut tasjir? Hari dinyalakannya lautan menjadi api. Wa yaumut tafjir, hari pecahnya seluruh alam. Wa yaumul kasyf, hari digulungnya langit, dilepas dan digulung. Wa tay, yaumut tay, wa yaumul mad, hari diratakannya bumi. Liqaulihi ta'ala, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi diculurkan, ditarik dari ujung-ujungnya sehingga hancur apa yang ada di dalamnya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan melemparkan seluruh isi perutnya. Na'udzubillah min ahwali yaumil qiyamah. ila ghairi dzalika min asma'il qiyamah, dan lain-lainnya dari nama-nama hari kiamat. Wa hiya sa'atul maw'ud, yaitu saat yang sudah dijanjikan yang pasti-pasti akan datang. Amruha wa li'azmiha. Akthar nas as-su'al 'anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan karena perkaranya sangat besar, perkaranya sangat mengerikan, maka sangat banyak manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Hatta anzalallahu azza wa jalla ala rasulih, hingga Allah azza wa jalla menurunkan terhadap rasulnya atau kepada rasulnya, yas'alunaka 'anis saah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهَ. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Karena Rasulullah SAW berbicara tentang hari kiamat dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan tidak main-main, dengan wajah yang serius, dengan ucapan yang serius. Bahkan setiap Rasulullah SAW berbicara tentang agama selalu serius, tidak pernah main-main. Qul inna a'udzubikumullah. Maka ketika Rasulullah SAW berbicara tentang Dajjal saja, kata para sahabat, wallahi, sampai kami menengok ke belakang, jangan-jangan Dajjal sudah ada di belakang kami. Karena sungguh-sungguhnya, seriusnya Rasulullah SAW, bahwa Dajjal demikian, Dajjal demikian, Dajjal demikian. Sama ketika berbicara hari kiamat, bahwa hari kiamat itu begini, begini, begini, begini, sampai mereka khawatir kiamat itu akan datang besok-besok ini. Maka tanya ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, menurunkan wahyunya kepada nabinya alaihi salatu wassalam, qala innama 'ilmuha 'inda rabbi, ilmunya ada di sisi Rabbku, la yujalliha liwaqtiha illa hu, tidak ada yang bisa menentukan waktunya kecuali dia, Allah Subhanahu wa taala. Thaqulat fis samawati wal ard, sudah berat di langit dan di bumi, la ta'tikum illa baghtah, tidak akan datang kepada kalian kecuali tiba-tiba. Tidak datang kepada kalian kecuali tiba-tiba. Mereka dalam keadaan masih di pasar-pasarnya. Mereka masih ada di bisnisnya. Sebagian mereka dalam keadaan tidur. Sebagian mereka dalam keadaan main-main. Qanibirina azakumullah. Tiba-tiba datang hari kiamat. Wa kullu ma'azuma sya'nuhu ta'addadat sifatuh. Wa kasrat asma'uh. Setiap perkara besar, setiap perkara yang besar, pasti akan banyak pertanyaan tentangnya, maka akan banyak pula penjelasan tentangnya, akan banyak pula sifat-sifatnya, akan banyak pula gambaran-gambarannya, dan akan diulang-ulang pembicaraannya. Setiap perkara besar pasti akan dibicarakan berulang-ulang, tidak sekali, tidak dua kali, akan dibicarakan sekian kali. Dan juga biasanya perkara besar, kasurat asma'uh, akan banyak nama-namanya. Karena perkaranya besar. Dinamakan ini karena begini, dinamakan itu karena begitu, dinamakan demikian karena demikian, perkara begitu digambarkan dengan berbagai macam nama. Wa hadza jami' kalamur rabbi. Maka lihat, semua yang kita baca tadi semua ucapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan idza samaa'u faṭarat. Di ayat yang lain idza samaa'u syaqqat. Di tempat lain disebutkan lagi dengan kalimat yang lain. Qul inna a'udzubikumullah. Ini semua menunjukkan bahwa perkara-perkara besar. Sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, bukan sepuluh kali. Sekian banyak kali. Kau muslimin yang saya hormati. Qala, dikatakan, wa hadza jami' kalamil 'arab. Ala tara anna as-sayf lamma 'azuma 'indahum mawdi'uhu wa ta'akkad naf'uhu ladayhim wa mawqi'uhu jama'u lahu 500 tisn. Ini kalimat tadi itu sudah umum, setiap perkara besar namanya pasti banyak. Kenapa? Untuk menggambarkan bahwa ini adalah perkara penting, karena dia berkaitan dengan ini, namanya saja ini, berkaitan dengan itu, namanya aja begitu. Terus nama, nama, nama, penjelasan, penjelasan, penjelasan. Masing-masing nama mengandung penjelasan sendiri-sendiri. Contoh, orang-orang Arab membesarkan pedang. Pedang itu di kalangan Arab, azim. Tidak ada seorang laki-laki pun yang tanpa menselempangkan pedang di pinggangnya. Tidak ada. Semua dengan pedangnya. Kenapa? Karena ini menurut mereka memiliki fawaid jammah. Memiliki ahamiyah yang sangat besar. Kepentingan yang sangat besar. Melindungi dirinya. Bisa melawan musuhnya. Bisa menenteramkan jiwanya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Termasuk urusan-urusan yang berburu. Bukan bermusuhan. Bukan perang. Tetapi berburu. Untuk makannya. Pedang juga. Sehingga mereka menamakan pedang dengan 500 nama. Walahu nadha'ir. Dan juga memiliki nadha'ir. Memiliki kemiripan-kemiripannya. Disebut si putih. Kenapa kok disebut si putih? Karena putihnya mengkilat mereka bangga. Kalau sudah putih mengkilat, mereka paling senang. Kalau memiliki pedang yang seperti itu. Maka dikatakan kilau pedang. Dan mereka namakan yang berkilau. Yang putih berkilau. Dikatakan dengan kalimat lain lagi. Apakah yang bermakna pembunuh? Apakah yang bermakna pembela? Apakah yang bermakna yang menyelamatkan? Yang begini, yang begini. Sekian nama itu menunjukkan sifatnya dan fungsi-fungsinya. Sampai ada yang menyamakannya dengan nama sahib. Teman. Dinamakannya dengan teman yang paling dekat. Teman paling akrab saja. Tidak nempel di pinggangnya. Tetapi pedang selalu di pinggangnya. Bahkan ketika tidur taruh di sampingnya. Tidak mau berpisah dengan pedangnya. Demikian pula hari kiamat. Lama azama amruha. Ketika urusannya sangat besar, kasurat ahwaluha dan banyak kengerian-kengeriannya, sammaha Allah Ta'ala fi kitabihi bi asma'in adidah, maka Allah pun menamakannya dalam Quran dengan sekian nama. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Haqqah, tahukah kamu apa itu Haqqah? Kana'azakumullah. Dinamakan Haqqah karena pasti. Yang pasti pasti akan terjadi. La uqsimu biyaumil qiyamah, dikatakan qiyamah. Karena qiyam, berdirinya semua apa yang tadinya sudah dibinasakan Allah bangkitkan kembali yaumil qiyamah. Hari yang pasti tegak dan akan ditegakkan di sana keadilan, akan ditegakkan pula semua makhluk-makhluk yang sudah dimatikan. Apalagi? Masih banyak lagi. Nama-nama di dalam Al-Quran. Wa wasafaha bi awsafin katsira. Dan Allah sifati pula dengan sifat yang sangat banyak. Minha ma dzakarnahu, di antaranya sudah kita sebutkan tadi. Disebut dengan yaumut takwir, yaumul insyiqaq, yaumul infitar, yaumul inkidar, yaumul intithar, yaumut tasyir, yaumut ta'til, yaumut tasjir, yaumut tasjir, yaumul qashr. Dan lain-lain. Itu baru yang sudah sebutkan tadi. Qala dzakarna minha ma dzakarna mimma waqa'a fi hadhihi suwar ats-tsalah. Itu baru tiga surat saja sudah kita mendapatkan sekian nama dari nama-nama hari kiamat. Wa qila inna Allah ta'ala yab'atsul ayyam yaumul qiyamah 'ala hay'atiha. Fa tuqif baina yaday Allah ta'ala yaumul jum'ah fiha zahara mudhi'ah ya'rifuha al-khalaiq fa yaumul qiyamah yawmun yatadhamman al-ayyam kulluha fasamma bikulli halin yawman faqila yawma yunfakhu fis-sur yawma yakunu an-nasu kal-farash al-mabthuth waqila yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu yawma idhin yasturu an-nasu ashkata yawma yakunu an-nasu kal-farash al-mabthuth yawma idhin tu'radun yaumidin yasdurun nas atau wa ma adraka ma yaumuddin. Allah sebutkan dengan yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Lianna dhalika al-yaum wa ma ba'dahu yaum. Karena hari itu hari yang tidak ada hari lain setelahnya. Dengan apa dihitungnya hari? Hah? Dengan apa dihitungnya satu hari? Kalau dengan terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Nah, ketika mataharinya dibenturkan oleh Allah, dihancurkan dengan bulan dalam keadaan bumi di tengahnya. Wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Apa khasafal qamar? Khusuf, gerhana. Baik, siapa yang mengerti apa itu gerhana? Kalau dikatakan gerhana bulan, apa yang terjadi? Atau gerhana matahari, apa yang terjadi? Dalam keadaan bayangan bumi menutupi matahari. Karena antara matahari, bumi dengan bulan satu garis lurus. Di mana buminya? Di tengah. Wa khasafal qamar, terjadi khusuf qamar, gerhana. Setelah itu, setelah satu garis, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan dibenturkan syams wal qamar. Aina al-ard? Di mana bumi? Alhamdulillah, hari itu hari dibenturkannya matahari dengan bulan. Hari itu hari kehancuran. Hari itu laisa ba'dahu yaum. Hari itu enggak ada lagi hari setelahnya. Setelah itu enggak ada lagi hari. Habis sudah. Karena hari dihitung dengan matahari, terbit terbenam, tiba-tiba hancur matahari. Alhamdulillah, maka Allah sebutkan tidak hari Jumat, hari Rabu, atau hari Kamis, atau hari ini, hari itu. Tapi Allah sebutkan hari ketika begini, hari ketika begitu, hari ketika begini. Digambarkannya hari tadi dinamakan dengan nama kejadian-kejadiannya. Tidak dinamakan dengan Jumat atau dengan Kamis atau tidak. Walaupun disebutkan dalam riwayat dengan kalimat atau dengan riwayat hadis yang sahih bahwa hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Tetapi karena setelah itu enggak ada hari lain, maka berakhir hari-hari, maka disebutkan dengan julukan-julukan nama yang lain, nama yang menunjukkan hari yang satu-satunya hari. Yang enggak ada hari lain yang seperti itu dan enggak ada setelahnya hari-hari lain. Laisa ba'dahu yaum. Qul inna a'udzubikumullah, maka Allah sebutkan dengan kalimat yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, hari ketika manusia seperti belalang yang berterbangan. Atau disebutkan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu, hari di mana manusia akan melihat sendiri apa yang telah dilakukannya sepanjang umurnya. Atau Allah katakan yauma yunfakhu fis-sur, hari ditiupkannya sangkakala. Atau dengan kalimat yauma idzin yasdurun nasu ashtata, hari ketika manusia berkumpul. Qanibina azakumullah, dikeluarkannya semua manusia dari kubur-kuburnya. Atau Allah katakan dengan yaumuddin. Limadha? Karena hari itu adalah hari yang ma ba'dahu yaum, hari yang tidak ada hari setelahnya. Wal yaumul azim, hari yang sangat besar. Mutadammin li hadhil ayyam, yang mengandung semua hari-hari. Fahuwa lillahi yaum walil khalaiq ayyam. Faqad araf ayyamahum fi yaumihi waqad batala al-lail wan nahar. Maka dia sudah tahu hari tersebut dan setelah terjadi hari kiamat, batala al-lailu wan nahar. Apa makna batala? Batal. Sudah gugur. Enggak ada siang, enggak ada malam. Batala al-lailu wan nahar. Sudah gugur, sudah enggak ada lagi malam dan siang. Matahari sudah berbenturan dengan bulan. Bumi telah hancur. Lautan sudah menjadi lautan api. Kapan siang? Kapan malam? Tidak ada istilah siang, enggak ada istilah malam, sudah hancur. Qanibina a'azakumullah, kaum muslimin yang sarannati. Makanya dijuluki dengan nama-nama tadi karena itu adalah hari yang sesungguhnya tidak ada hari lagi setelahnya dan hari itu pun sudah gugur. Malam apa siang, enggak tahu. Tidak bisa dikatakan malam, tidak bisa dikatakan siang. Yang ada hanya cahaya api yang membakar. Cahaya merah yang membakar. Walihadin ayyam fahuwa lillah yaum walil khalaiq ayyam. Faqad araf, faqad arafta ayyamahum fi yaumihi waqad batala laylu wa nahar. Qala Tirmidhi al-Hakim, berkata Tirmidhi al-Hakim, wa mimma qila fi ma'na ma dhakarna minan nazam qawlu ba'dihin. Dan diantara apa yang menyebutkan tentang makna yang sudah kita jelaskan, yang disebutkan dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair, adalah kalimat Tirmidhi al-Hakim. Masala li nafsika ayyuhal maghrur yawmal qiyamati was sama'i tamur إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير إلى آخره. Kita akan baca insyaAllah pada kajian mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.